الرحيم قرنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Kita telah sampai pada bab tentang syafaat, bab tentang masalah syafaat. Baik, sebelum kita lanjut, baik ikhwah yang menghafal, kita ulang dari awal lagi sebab sudah sampai ya. Kita ulang dari awal. قال قلت قريب النبي صلى الله عليه وسلم على عليه فقال لي يا مؤاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يؤدب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في صحيحين. طيب أبو عائشة، tentang syafaat setelah menyebutkan dua bab sebelumnya. Bab sebelumnya tentang batilnya beribadah kepada Nabi, kemudian batilnya beribadah kepada malaikat. Kemudian beliau bawakan tentang syafaat. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka mengkultuskan para Nabi, ketika mereka mengkultuskan para malaikat dan orang-orang soleh, maka mereka mengatakan kami tidaklah mengibadahinya kecuali hanyalah mengharapkan syafaatnya, kecuali hanya yang mengharap meminta syafaat darinya. Maka di sini dibawakan oleh beliau bab tentang syafaat, agar kita tahu apakah syafaat yang seperti ini dibenarkan, ya, diterima atau bagaimana. Dan telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka melakukan penyembahan kepada malaikat atau kepada nabi dengan alasan syafaat, itu telah dibantah oleh Allah dalam dua ayat, dalam surah Yunus dan surah Az-Zumar. Dalam surah Yunus Allah katakan mereka sebagai apa? Allah katakan mereka dalam surah Yunus, Allah katakan mereka sebagai musyrik. Allah katakan mereka sebagai musyrik. Ya, kemudian pada surah Az-Zumar Allah katakan mereka sebagai kadzibun kafar. Ya, Allah katakan mereka sebagai kadzib, pendusta dan kafar. Sangat luar biasa kekafirannya. Ya. Baik, maka syafaat yang mereka harapkan itu tidak ada gunanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab syafaat itu adalah syafaat yang tertolak. Ya, kenapa tertolak? Karena ya mereka melakukan kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan dengan melakukan penyembahan kepada malaikat atau para nabi. Ya, maka bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan syafaat ya dari Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana mungkin Allah mengizinkan kepada para malaikat atau siapapun para nabi untuk memberikan syafaat kepadanya sementara dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara syarat untuk mendapatkan syafaat itu ya harus apa? Harus bertauhid. Harus bertauhid. Baik. Kemudian kata beliau, ya, beliau di sini mulai menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan syafaat. Ayat yang pertama kata beliau, wa qaulullahi azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa andir bihil ladina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah peringatan, indar, ya, berikanlah indar, ya, indar itu artinya ya al-i'lam bi syai'in makhuf. Indar itu artinya penyampaian tentang sesuatu namun di dalamnya terdapat sesuatu yang menakutkan, ya, penyampaian tapi ada berita-berita yang menakutkan di dalamnya, itu namanya indar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kita Muhammad, wa andir, berikan indar. Artinya berikan pemberitahuan kepada umatmu yang disertai dengan penyebutan sesuatu yang menakutkan mereka, yang membuat mereka takut kepadaku. Itu namanya indar. Ya, wa andir, berikan peringatan. Bihi dengan Al-Qur'an. Ya, berikan peringatan dengan Al-Qur'an. Ya, maka Al-Qur'an itu adalah peringatan yang paling bermanfaat bagi manusia untuk membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut. Kepada orang-orang yang takut, ayyuh syaru ila rabbihim, kepada orang-orang yang takut pada suatu waktu di mana mereka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Jadi berikan peringatan wahai Muhammad dengan Al-Qur'an ini. Kepada siapa kamu berikan peringatan? Kepada orang-orang yang punya rasa takut. Takut dia jangan sampai nanti pada hari kiamat ketika manusia seluruhnya dikumpulkan di hadapan Allah, dia akan mendapatkan azab. Ya, berikan peringatan kepada orang-orang seperti ini. Ya. Adapun orang-orang yang tidak ada rasa takutnya, maka orang-orang yang seperti ini biasanya tidak bermanfaat peringatan dengan Al-Quran. Makanya dalam ayat ini Allah menyebutkan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad, berikan peringatan dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mereka takut, ya, suatu hari mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka takut akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi', yang mana mereka, ya, pada saat itu, pada hari itu, mereka tidak punya sama sekali penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ikhwani fi din azzakumullah. Ayat ini dibawakan oleh beliau, ya, untuk menjelaskan jenis syafaat dalam Al-Qur'an. Sebab para ulama mengatakan syafaat dalam Al-Qur'an ada dua macam. Ada syafaat yang dinafikan oleh Allah, yang ditolak oleh Allah, tidak diakui oleh Allah. Ada syafaat yang musbah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini adalah ayat, salah satu ayat yang menerangkan tentang syafa'atul manfiyah, syafa'at yang tertolak. Iya, syafa'at yang tertolak. Di mana dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa berikan peringatan kepada orang-orang yang takut. Ya, takut kelak mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Allah, di mana pada hari itu tidak ada bagi mereka sedikit pun penolong, satu, dan tidak ada sedikit pun pemberi syafaat selain dari izin Allah. Maksudnya min duni idnillah, selain dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi ayat ini menafikan adanya syafaat. Ya, menafikan bahwa pada hari itu tidak ada syafaat bagi mereka dan tidak ada penolong. Ya. Syafaat yang bagaimana yang dimaksud tidak ada? Kan begitu. Ya, sebab ada syafaat yang diakui, ada yang tidak. Nah, dalam ayat ini syafaat yang ditolak oleh Allah, yang tidak ditetapkan oleh Allah, yang dinafikan oleh Allah dalam ayat, syafaat yang bagaimana? Ya, diterangkan dalam ayat syafaat min dunihi. Syafaat min dunihi. Apa maksudnya syafaat min dunihi? Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna syafaat min dunihi ay min duni idznihi. Itu maksudnya. Syafaat yang mereka nanti-nanti tapi tidak ada izin dari Allah. Itu yang dinafikan oleh Allah dalam ayat. Jadi syafaat yang tidak diakui oleh Allah, yang mereka harap, itu adalah syafaat yang mereka harapkan dari makhluk sementara tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipaham ya? Sebab jamaah sekalian, kita katakan bahwa ada orang yang akan memberi syafaat, ya ada. Nabi memberi syafaat. Tetapi ketika mereka memberi syafaat itu tidak langsung memberi syafaat. Kapan bisa memberi syafaat? Setelah mendapatkan izin dari Allah. Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oleh karena itu, kenapa mereka diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka langsung minta syafaatnya kepada siapa? Kepada Nabi. Sementara syafaat itu milik Allah. Makanya tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Kenapa? Karena pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Nabi. Paham ya? Bukan Nabi pemilik syafaat. Nabi baru bisa memberi syafaat setelah dia sujud, menyungkur di hadapan Allah dan telah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kesalahan mereka apa? Kesalahannya bertumpuk. Salah satunya apa? Langsung berharap syafaat kepada Nabi. Sementara syafaat bukan milik Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Iya, makanya dalam ayat ini dikatakan bahwa pada hari itu tidak ada bagi mereka penolong kecuali dari Allah, dan tidak ada pemberi syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, artinya kalau Allah izinkan ada, kalau tidak Allah izinkan berarti tidak ada. Paham ya? Baik. Kemudian berikutnya, pada ayat berikutnya Allah berfirman, wa qawluhu ta'ala قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, lillahi asy-syafa'atu jami'a, hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Baik. Dalam ayat ini ikhwani fi din azzakumullah, Allah menerangkan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya syafaat, semua jenis syafaat itu adalah miliknya Allah, punyanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kalimat lillahi asy-syafa'atu. Lillahi asy-syafa'atu. Susunan kalimatnya adalah lillahi asy-syafa'atu. Ya, harusnya asy-syafa'atu lillah. Harusnya begitu ya susunannya. Asal susunan kalimatnya asy-syafa'atu lillah. Tapi kenapa Allah balik? Kenapa Allah mengatakan lillahi baru asy-syafa'ah? Kenapa bisa seperti itu? Padahal asalnya harusnya asy-syafa'atu lillah. Nah, ini jamaah sekalian, berulang-ulang kita sudah terangkan ikhwas sekalian, ya kaidah ahli balaghah, kaidah ahli bahasa, ahli balaghah, mereka mengatakan taqdimu ma haqqahu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan, mengedepankan apa yang seharusnya dia di belakang posisinya, ya. Harusnya apa? Harusnya lillah di belakang, kan begitu. Asy-syafa'atu lillah, harusnya begitu. Tapi ini ditarik ke depan, lillahi asy-syafa'ah. Nah, ini kaidah ahli balaghah, mendahulukan apa yang seharusnya di depan itu memberikan makna pembatasan, penghususan. Ya, menghususkan dan membatasi. Ya, kalau kita mengatakan asy-syafa'atu lillah, asy-syafa'atu lillah, syafaat itu milik Allah, itu tidak memberi penghususan. Syafaat itu milik Allah, berarti boleh jadi ada juga milik yang lain, kan begitu. Tapi ketika kita mengatakan lillahi, hanya milik Allah, tidak ada yang lain yang punya, itu namanya membatasi. Paham ya? Ya, maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala membatasi bahwa hanya miliknya Allah syafaat itu semuanya, tidak ada yang lain yang punya. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya milik Allah, harusnya diminta kemana? Kepada Allah, sebab dia pemiliknya. Jangan minta barang kepada orang yang bukan milik. Walaupun dia memberi, tidak sah pemberiannya. Kenapa? Karena bukan miliknya. Minta kepada yang memiliki. Siapa yang memiliki syafaat? Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwani fiddin azzakumullah, di dalam meminta syafaat ada lafaz yang harus diperhatikan supaya benar permintaannya. Paham ya? Sebab syafaat adalah milik Allah, maka minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Makanya ketika seseorang berdoa mengharap syafaat, lafaz yang dia boleh pergunakan adalah lafaz Allahumma syafi'hu fiyya. Itu yang benar. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah. Ya, jadi mintanya kepada Allah kan? Ya Allah. Ya, berikan izin kepadanya untuk memberikan syafaat kepadaku. Berikan izin, kesempatan kepadanya untuk memberi syafaat kepadaku. Jangan minta langsung, wahai fulan, berikan syafaat kepadaku. Itu salah itu. Sebab dia bukan pemilik syafaat. Syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah agar mengizinkan orang itu memberi syafaat kepada Anda. Itulah yang benar. Sebab syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrik, mintanya kepada siapa syafaat? Mintanya kepada siapa? Kepada Allah atau kepada langsung kepada sembahannya? Minta langsung kepada sembahannya. Disitulah kesalahannya. Ya, sebab mereka beribadah, ya, melakukan ritual dan mengharap langsung syafaat, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Baik. Kemudian ikhwan fil din azzakumullah, di dalam ayat tadi diterangkan bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah. Seluruhnya milik Allah. Dari ayat ini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan beliau berkata, fa'afadatil ayatu. Maka ayat ini, kullillahi syafa'atu jami'a, maka ayat ini memberikan faedah. Ayat ini memberikan faedah, memberikan ilmu kepada kita, yaitu pada firman Allah jami'a. Syafa'at itu semuanya. Semuanya syafaat itu. Berarti kalau begitu ayat ini memberikan ilmu kepada kita, anna hunaka anwa'an lisyafa'at, bahwa di sana itu ada banyak jenis syafaat, bukan cuma satu jenis. Iya, sebab Allah mengatakan semua syafaat miliknya Allah semata. Berarti apa? Berarti dipahami dari ayat, di sana ada bermacam-macam syafaat. Bermacam-macam syafaat. Paham ya? Dan seluruh syafaat ini, seluruh jenis syafaat ini, seluruhnya miliknya Allah. Apa artinya miliknya Allah? Seseorang tidak bisa memberi syafaat kalau tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan izin Allah berlaku untuk yang mau memberi syafaat dan juga untuk orang yang mau diberi syafaat. Ya, dua-duanya harus mendapatkan izin. Orang yang mau memberi syafaat harus dapat izin, dan orang yang mau diberi syafaat harus juga diizinkan oleh Allah untuk diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa syafaat itu bermacam-macam dan seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ya, para ulama membagi syafaat itu menjadi dua. Membagi syafaat, ya, ini masalah jenisnya ya. Jadi ada pembagiannya menurut tertolak atau tidak. Ada dua juga, tertolak atau tidaknya syafaat, ada yang diterima dan tidak, ada dua. Kemudian ada syafaat dari sisi jenisnya. Jenis syafaat itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama kata beliau, asy-syafa'atul khassah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat yang khusus bagi Nabi. Hanya Nabi yang bisa memberi syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya khusus bagi Nabi. Yang lain tidak bisa diberi izin oleh Allah. Nabi saja yang diberi izin untuk memberi syafaat ini. Ya, ini namanya syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu ada tiga macam. Ada tiga macam khusus bagi Nabi. Hanya Nabi yang bisa memberi, ya, setelah mendapatkan izin dari Allah. Yang pertama ini khusus bagi Nabi, ya, asy-syafa'atul 'udhma. Namanya asy-syafa'atul 'udhma, syafaat yang agung, syafaat yang besar. Syafaat yang agung, syafaat yang besar. Apa maksudnya ini? Yaitu syafaat Nabi Muhammad nanti di pada mahsyar. Itu syafaat yang terbesar itu. Syafaatnya Nabi kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada umatnya, tapi kepada seluruh manusia di pada mahsyar. Untuk apa? Supaya Allah segera mempercepat hisab. Supaya Allah segera mempercepat hisab di padang mahsyar. Sebab manusia semuanya menunggu dalam keadaan ketakutan. Ya, mereka tidak tahu apa keputusan Allah. Maka mereka meminta kepada seorang nabi, yang pertama Nabi Adam, seterusnya meminta kepada Nabi Adam agar memohon kepada Allah, agar pergi minta izin kepada Allah, memohon kepada Allah untuk segera dipercepat hisab. Ya, mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Adam minta uzur, saya begini tidak bisa, pergi lagi kepada Nabi Nuh. Semua Nabi mendatangi Nabi Ibrahim, semuanya mendatangi, terakhir Nabi Muhammad. Mereka datang kepada Nabi Muhammad, pergilah kamu kepada Tuhanmu, ya, mintalah kepada Tuhanmu. Maka Nabi SAW pergi, meminta kepada Allah sujud, memuji Allah, dan seterusnya, ya. Setelah lama, dia sujud, memuji Allah, maka Allah berkata kepadanya, irfa' ra'sak, wa qul tusma' washfa' tushaffa', angkatlah kepalamu, ya, dan minta apa yang kamu minta, kamu akan didengar, dan mintalah syafaat, kamu sudah diberi izin untuk memberi syafaat. Ya, jamaah sekalian, ini syafaat yang pertama. Yang kedua, ini khusus bagi Nabi saja yang bisa. Syafa'atuhu fi ahli jannati ayyadkhuluha. Yaitu syafaatnya Nabi bagi penduduk surga untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, ini syafaat khusus bagi Nabi. Ya, jadi syafaatnya Nabi bagi penduduk surga supaya dia bisa masuk ke dalam surga. Sebab ikhwani fillah azzakumullah, manusia pada hari kiamat, ya, ketika mereka telah melewati as-sirat, ketika sudah melewati jembatan itu, ya, penyeberangan as-sirat yang diletakkan di atas punggung neraka jahannam wa iyadzu billah, diletakkan di atas situ, dan setiap manusia akan melewatinya, melewati as-sirat. Naam, yang lebih kata disebutkan dalam riwayat, ahaddu minas sayf wa adaku minas sya'ar, yang mana titian itu, penyeberangan itu lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, sehingga tidak ada yang bisa selamat. Ya, walaupun jago menyeberang, tidak ada yang bisa selamat. Gimana caranya? Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Disitulah kita akan meniti. Di bawahnya neraka jahannam. Maka ada orang yang jatuh ke dalamnya, ada yang selamat. Ada orang yang merangkak baru bisa selamat. Ada orang yang berjalan cepat seperti angin cepatnya. Ada seperti kuda, macam-macam. Itu tergantung dari amalan manusia. Jadi bukan keahlian yang menyelamatkan kita, bukan jagonya kita. Saya latihan memang di dunia deh. Bukan itu yang menyelamatkan kita, tapi apa yang menyelamatkan kita? Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzuru adh-dhalimina fiha jizya." Kemudian kami selamatkan. Jadi Allah yang menyelamatkan. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang bergelimang dengan maksiat jatuh ke dalamnya dalam keadaan tersungkur. Ta'awudzubillah. Ya, jadi jamaah sekalian, setelah manusia melewati as-sirat, ya, maka sampailah mereka di depan pintu surga. Jadi orang yang selamat itu pasti surga. Sebab itu terakhir sudah itu. Proses pada hari kiamat untuk masuk dalam surga, yang terakhir nanti dilewati adalah jembatan itu. Kapan orang selamat, maka di depannya pintu surga sudah. Kapan orang jatuh, tergantung jatuhnya apa. Kalau syirik, di dalam terus. Kalau tidak syirik, akan keluar nanti dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang yang melewati sirat sudah sampai di depan pintu surga, pintunya tertutup, tidak bisa masuk. Pintu surga tertutup, tidak ada yang bisa masuk, sebab tertutup. Ya, maka mereka sudah tidak sabar ingin masuk ke dalamnya. Tidak sabar, mereka tidak sabar. Iya, sudah tercium bau harumnya. Kan bau surga itu luar biasa baunya ya. La yujadu min masirati arba'ina 'am. Tercium baunya dari jarak 40 tahun perjalanan. Sudah tercium baunya itu. Tapi ada orang yang tidak bisa cium baunya. Jadi jangankan masuk mencium saja tidak. Siapa? Wanita berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang itu tidak akan mencium bau surga. Ya, maka ketika mereka sudah berada di depan pintu surga, mereka melihat pintu surga tertutup. Ya, mereka melihat pintu surga tertutup. Maka fayaqlubuna, maka mereka mencari siapa kira-kira yang bisa dimintai untuk datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meminta kepada Nabi untuk memohon kepada Allah untuk membukakan pintu surga. Iya. Maka Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk membuka pintu surga. Maka ketika Nabi Muhammad datang ke depan pintu surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga, kemudian ditanya siapa? Ketika disebut Muhammad, maka mereka mengatakan, "Ya, saya diperintah untuk membuka pintu surga karena engkau. Saya disuruh membuka pintu surga karena engkau." Jadi yang membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syafaat, ya, bagi penduduk surga untuk bisa masuk ke dalam surga. Ini khusus bagi Nabi. Yang ketiga, syafa'atuhu fi ammihi Abi Thalib ay yukhaffafa anhu al-adab. Ya. Syafaat yang ketiga yang khusus bagi Nabi adalah syafaat Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Syafaatnya Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Iya. Abu Thalib. Ya. Apa syafaatnya? Supaya diringankan siksaannya. Supaya diringankan siksaannya. Bukan dibebaskan dari siksaan, bukan. Jadi syafaatnya Nabi kepada pamannya Abu Thalib agar diringankan siksaannya di neraka. Bukan dibebaskan, bukan dikeluarkan. Kenapa? Karena Abu Thalib kafir. Abu Thalib musyrik. Orang yang kafir dan orang yang musyrik itu tidak akan pernah keluar dari neraka. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat untuk mengeluarkan dia ke dari neraka ke surga. Dada. Makanya di sini, ya, khusus untuk Nabi, khusus untuk Nabi saja, itu diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada pamannya. Sehingga apa? Diringankanlah siksaannya pamannya. Diringankan saja, bukan dikeluarkan ya, bukan dikeluarkan. Dan ini hanya khusus bagi Nabi, ya, kepada pamannya. Makanya tidak berlaku kepada keluarga Nabi yang lain. Yang kafir, tidak, ini khusus pamannya saja. Diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Thalib diringankan siksaannya. Yang sebenarnya harusnya dia disiksaan yang sangat pedih. Harusnya Abu Thalib itu dia berada menduduki siksaan yang sangat pedih, namun karena diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat, maka dia diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah kita terangkan hadisnya, sudah sering kita sebutkan hadisnya ya. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ketika Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abbas berkata, "Ya Rasulullah, ma abnaita an ammi?" Tidak bisakah kamu menolong pamanmu Abu Thalib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabuna. Bukankah pamanmu dulu itu yang selalu membela dakwahmu di dunia? Dia selalu menguatkan dakwahmu di dunia, membantu dakwah kamu, dakwah tauhid. Dan bukankah dia yang selalu marah kalau ada yang coba-coba mengganggu kamu? Dialah yang selalu menjadi perisai kamu ketika ada orang-orang yang coba membunuh atau menyakiti kamu. Maka tidak bisakah kamu membalas jasanya? Ya, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diampuni atau dikeluarkan dari neraka, tolonglah dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am, aku sudah menolong dia, aku sudah menolongnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dhahdahi min nar, ya laula ana lakana fi dharqi al-asfali min an-nar. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sudah menolong dia, sekarang dia sudah berada di permukaan neraka. Ya, sekarang sudah berada di permukaannya neraka. Ya, diangkat di atas neraka yang paling ringan siksaannya. Laula ana, seandainya bukan karena saya, kata Rasulullah, lakana fi dharqi al-asfali min an-nar, maka sungguh Abu Thalib berada di kerang neraka yang paling bawah bersama dengan orang-orang munafik, bersama dengan orang-orang munafikin. Kata Nabi, seandainya bukan karena saya, maka dia akan berada di kerang neraka yang paling bawah. Tapi setelah saya memberikan syafaat kepadanya dengan izin Allah, maka akhirnya dia diringankan siksaannya oleh Allah, diangkat di permukaan neraka yang paling ringan siksaannya. Maka Abu Thalib adalah penduduk neraka yang paling ringan siksaannya dari seluruh siksaan yang ada di neraka, tetapi siksaan itu kekal. Ya, ringan dan kekal. Ringan dan tapi tidak pernah berhenti sampai kapan? Sampai seterusnya, tidak ada hentinya. Ya, Abu Thalib tidak akan pernah masuk surga. Dia akan terus-menerus merasakan siksaan neraka yang paling ringan itu. Bagaimana ringannya? Bagaimana ringannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, huwa muta'alun bin alaini. Yaitu Abu Thalib itu dipakaikan sendal dari dua bara api neraka. Jadi bukan apinya, tapi baranya. Ya, yadri minhumah dibaduhu, disebabkan karena dua sendal itu mendirilah otaknya. Mendirilah otaknya, wa'iyadubillah, na'udubillah minandar. Itulah siksaan neraka yang paling ringan, ikhlas kalian. Tidak ada yang ringan daripada itu. Tidak ada yang ringan daripada itu. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, narukum hadihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan di dunia ini itu hanya satu bahagian dari 70 bahagian dari api neraka. Ya, satu bagian dari 70 bagian dari api neraka. Nah, perhatikan tadi bagaimana Abu Thalib disiksa dengan api neraka yang paling ringan, hanya baranya mendirilah otaknya. Ya, hanya baranya diletakkan di telapak kakinya bara api, ternyata otaknya mendidih, wal'iyadzu billah. Dan itulah bahayanya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan jangan berharap mendapatkan syafaat. Ya, jangan berharap mendapatkan syafaat untuk dikeluarkan dari neraka, dan juga tidak akan pernah diringankan siksaannya. Ya, tidak ada syafaat untuk meringankan siksaannya bagi pelaku kesyirikan, sebab ini hanya berlaku bagi Abu Thalib saja. Ini berlaku hanya bagi Abu Thalib saja, dan ini hanya diberikan khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jenis yang pertama, syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga. Kemudian jenis yang kedua adalah syafaat yang umum. Artinya Nabi bisa memberi, yang lain pun bisa, kita semua bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada beberapa macam, namun kita cukupkan saja dulu sampai di sini karena tidak ada keterangan di sholat. Karena insyaAllah ta'ala kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dan saya mohon maaf kepada ikhlas kalian, saya tidak bisa sholat. Sholat berkhana di sini, ada saya sholat di Mina Saupa dan khutbah di sana. InsyaAllah ta'ala, kita cukupkan dulu. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon saya. Sudah kau.